الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد حضرين dan hadirat yang dirahmati Allah. Hadis yang seterusnya wa an Amr bin al-As radhiyallahu an annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وفي رواية فله أجر واحد فله أجر متفق عليه. Daripada Amr bin As radhiyallahu an, daripada Amr bin Al-As radhiyallahu an. Jumpa hadis. Amr. Kadang-kadang terutama yang siapa yang ustaz ni, kita dia bukan nama dia Amru, nama dia Amr. Kita nampak wow kerana dia nak membezakan dengan Umar. Pasal syakal ataupun barih ni adalah perkara yang diletakkan kemudian. Pada zaman Nabi, pada zaman awal, Arab baca surat macam tu ya. Tak bubuh barih. Dia letakkan barih ini setelah orang Ajam. Orang Ajam ni orang bukan Arab, mula cakap Arab. Jika tidak dia baris salah anta anti dia tak tahu kan, so dia bubuh baris untuk keperluan orang Ajam. Orang Ajam orang Arab sekarang pun language mereka dah lemah, tapi orang Arab yang awal bahasa mereka kuat. So kita tengok surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada baris, tapi orang Arab boleh baca. Quran yang awal tak ada baris, tapi orang Arab dia boleh baca. Dan daripada tak ada barih itu, dia boleh baca pula dengan berbagai-bagai barih yang memberikan berbagai-bagai makna berdasarkan kepada qiraat yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena tahu satu perkara ialah Arab adalah satu kaum yang tidak ada kedudukan di dalam peta Timur Tengah. Melainkan setelah datangnya Islam, adanya kuasa besar Rom, adanya kuasa besar Parsi, adanya kerajaan-kerajaan Arab yang kecil, Ghassan dan seumpamanya kecil. Arab tidak ada perpustakaan besar, tak ada khazan, tak ada. Dia bukan civilization, dia bukan empire. Bukan empire. Orang Arab ada kelebihan. Dia boleh naik kuda pantas. Pemanah yang hebat. Ada syair-syair yang menarik. Tapi gagal menempatkan diri mereka menjadi suatu kuasa peradaban. Satu tamadun. Gagal. Ada tamadun Mesopotamia di Egypt. Fir'aun ada di China, ada di India, tapi Arab tak buat. Bila Arab mula menjejakkan kaki ke dalam tamadun, bila dengan datangnya Islam, yang ni Arab tak boleh kata. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi dia tulis buku Kaifa Dakhalal Arabut Tarikh, bagaimana orang Arab berjaya memasuki sejarah. Sehinggalah akhirnya dengan kedatangan Islam, bahasa mereka dibaca. Bahasa Arab digunakan oleh orang bukan Arab. Seluruh dunia belajar bahasa Arab. Lahir ramai tokoh-tokoh ilmuan yang pakar di dalam bahasa Arab. Padahal mereka bukan orang Arab. Sibawai, dia orang Parsi. Abu Ali Al-Farisi, dia orang Parsi. Tapi mereka menjadi pakar-pakar nahu, para nuha, ahli bahasa, ahli linguistik, ahli bahasa. Sebab apa? Sebab orang nak mempelajari ilmu yang datang dari kitab dan sunnah. Kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, Arab tak akan boleh balik kepada pentas keagungannya, melainkan hendaklah dia masuk balik melalui pintu yang pernah dia masuk. Kalau dia nak patah balik jadi agung melalui pintu Amerika ke Britain ke, dia tak boleh jadi. Pasal dia bukan bertamadun. Sebab tu Umar bin Khattab kata apa? Nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Dengan Islam. Balik pada nama Amr. Satu melencong sikit. Nak cerita pasal apa? Buh barih tu. Pasal apa buh barih? Pasal ada orang, orang bukan Arab, pakat duk baca bahasa Arab. Pasal apa baca bahasa Arab? Sebab kelebihan apa? Kelebihan bukan balik pada Arab, balik pada Islam. Kelebihan yang balik kepada Islam. Jadi Amr bin As, Amr bin As. Ha? Sengaja kata sahabat Nabi bernama Amru, dia bukan nama Amr, bernama Amr. Tapi bila kita sambung, dia baca Amr bin As. Kalau kita panggil ya Amr, kita tak panggil ya Amru. Kalau dia sebut sahabat Nabi nama Amru dalam TV3, artinya dia belum baca hadis lagi. Ya? TV kan ada pergi kacau. Radio Aikim riwayat Abu Naim. Bukan Abu Naim, Abu Nuaim. Ikut Dan. Okey. Daripada Amr bin As, kita dah cerita sejarah Amr bin As banyak kali ya. Radiyallahu an. Amr bin As ni masuk Islam lewat seperti mana yang kita cerita sama dengan Khalid al-Walid. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama al-hakim," apabila hakim berhukum, "fashtahada," dan dia berijtihad. Jadi macam janggal sikit. Hukum dulu baru ijtihad. Jadi ulama hadis terpaksa nak cari apa takdir dia. Apa andaian dia. Maksudnya, idha hakamal hakimu, maksud apabila hakim berniat untuk menjatuhkan hukum. Bukan dia hukum. Walaupun dia tak sebut situ, tapi kena andai begitu. Kalau tidak, tak boleh masuk makna dia. Fashtahada, kemudian dia berijtihad. Ijtihad, apa maksud ijtihad? Ijtihad asal sungguh-sungguh. Tashtahid, antashtahid, Arab kata. Kau hendaklah bersungguh-sungguh. Yang asalnya bersungguh-sungguh. Ijtihad dalam konteks fiqh ataupun di dalam konteks agama ini, dia bermaksud mengembalikan hukum kepada Al-Quran dan Sunnah melalui jalan qiyas. Satu benda, hukum, perkara yang tak disebut dalam Quran dan Sunnah. Kalau sebut dalam Quran dan Sunnah, orang tak payah ijtihad, tak payah doa analisis, tak payah buat analisa kesimpulan hukum. Dah ada dah, aku nak berijtihad, arak haram ke halal, tak boleh ijtihad. Lajtihadu fin nas, tidak ada ijtihad bila ada nas. Bila nak ijtihad, bila benda ni tak ada dalam nas. Nak kena cari benda yang nak sama macam dia, yang ada dalam nas. Contohlah mudah. Macam kita sebut, orang pakai sutera ada dalam nas haram. Tapi zamanlah ada pula sutera yang bukan daripada ulat. Dapat panggil sutera juga. Sutera buatan. Ha, yang ni nak kena ijtihad. Nas tak ada, nak kena ijtihad. Boleh sama dengan sutera tu ke? Tak sama dengan sutera tu. Nabi larang taswir, ukir. Mungkin juga taswir boleh dipahami dengan lukis dengan tangan. Lepas tu ada peralatan moden. Orang tak lukis, orang tak ukir. Orang tak tiru pun makhluk Allah. Tapi dia duduk macam ni, sekali dia tekan, dapat gambar. Bukan saja yang celik, yang buta pun boleh tangkap. Dia tak buat makhluk Tuhan yang baru. Makhluk Tuhan tu lah. Cumanya imbasan, reflection. Macam dengan satu orang berdiri depan cermin. Kena ijtihad. Yang ni sama dengan maksud taswir tu ke? Tak sama. Maka ada yang pergi kata haram, ada yang kata halal. Kerana benda tak ada nas. Yang kata halal, dia kata, dia andaikan dengan contoh-contoh yang lain yang ada dalam nas. Yang kata haram, dia andaikan dengan taswir. Dia sama, dia balikkan balik taswir. Itu makna ijtihad. Banyak lagi lah dalam perkara dalam agama yang ijtihad. Ribu-ribu masalah lah. Ha? Perkara-perkara baru yang tak ada. Ha? Dulu orang semayang atas bukit paling tinggi. Ni orang semayang atas kapal terbang. Nak ijtihad. Maka setengah orang kata tak boleh. Sebab kapal terbang atas, Kaabah duduk bawah. Ha? Jadi, kena ijtihad. Siapa yang kata pintu ijtihad tertutup, kacau. Pintu ijtihad mesti terbuka. Banyak perkara. So, ini maksud ijtihad. Hakim, kalau nas ada, dia tak payah ijtihad. Dia pakai nas. Tapi kalau nas tak ada, dia kena ijtihad. Nabi kata, "Idza hakamal hakim," apabila hakim berhukum, "fashtahad," kemudian dia berijtihad. Yani apabila hakim nak berhukum, dia berijtihad. "Thumma asaba," kemudian dia betul dalam ijtihadnya. Ijtihad tu sendiri bukan duduk saja-saja, pendapat akulah. Dia kan macam tu. Bukan macam tu. Dia ijtihada, kan? Dia menggunakan, dia utilize. Dia menggunakan semua, kan? Dia punya his skill of judgment. Dia punya kemampuan dia untuk membuat. Dia punya skill dia. Macam kita nak ijtihad, kita kena ahli dalam ijtihad tu. Kita bukan ahli perubatan. Dan kemudian, aku ni nak bagi pendapat yang betul-betul aku fikirlah tentang perubatan ni. Tak mungkin lah. Pasal ilmu kita tak ada, kita akan silap. Kita tak boleh namakan dengan ijtihad. Apa lagi? Kita bukan ahli. Kawan kita ni kereta pun tak ada. Lesen pun tak ada. Dia main-main tengok kereta aku rosak. Hang tengok sikit. Pendapat hang raya ni nak sambung kot ni ke kau ni? Saat aku nak ijtihad tengok. Yang tu bukan ijtihad. Hang tu hang merepet. Hang teka sendiri. Kan? Jadi macam dengan Sudin tu. Awak tak sambung kat sini, boleh keluar api. Patutlah bunyi kuat. Dia kata, exhaust daripada besi. Kenapa tak buat daripada buluh? Jadi, dia tidak dinamakan dengan ijtihad. Ijtihad adalah ahli. Ada kemampuan, baru boleh kita kata, dia utilize his skill of judgment. Kemampuan untuk melakukan hukuman. Okay. Apabila dia berijtihad, summa asab, dia betul dalam ijtihad dia. Falahu ajran, dia dapat dua pahala. Wa idza hakama fajtahada, apabila dia hukum, dia berijtihad, fa akhta, dia salah, falahu ajrun wahid, dia dapat satu pahala, ataupun falahu ajr, dia dapat satu pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, ini kita nak bincang sikit, lepas tu kita akan pergi pada pendetilannya. Pasal ini isu penting tentang isu ijtihad. Kerana seperti mana kita sebut ijtihad, bila satu orang alim itu berijtihad, ijtihad kena ada ilmu. Satu orang bab ayat semayang pun tak lepas, tak mungkin dia pergi ijtihad bab-bab. Dia hadis tak pernah baca tentang semayang. Aku ijtihadlah berdasarkan apa yang kuduk tengok Tok Wan ku buat. Dia tak boleh. Dia tak boleh ijtihad. Dia kata, aku dengan hang aku semayang lama lagi. Hang umur berapa? Saya umur 18 kan, dia kata. Aku 50. Hang mula semayang umur berapa? Saya mula semayang umur 10 tahun. Hang baru 18 tahun. Aku pun 10 tahun juga. Aku 40 tahun dah semayang. Aku cakap dah. Ayah. Jadi aku kena ijtihad bab ni. Yang ni bukan, dia bukan atas pengalaman bawa kereta lama. Ini dia hukum nas. Mungkin yang 18 tahun lebih bagus daripada yang 40 tahun. Apabila dia menguasai, dia tak menguasai, bahaya. Little knowledge is a dangerous thing. Bila satu orang pengetahuan dia sikit, dia ijtihad, ni bahaya. Kemudian ada pula orang ikut. Maka sebelum nak ijtihad, kena ada ilmu. Dan saya nak bahaskan sikit hal ni, dan kemudian kita nak bincang apa yang disebut oleh para ulama. Nabi sebut dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Tirmidhi, hadis sahih, Nabi kata, Al-Qudar Salasah. Qadi, hakim ni, ada tiga. Isnan fil nar wa wahidun fil jannah. Dua di dalam neraka, seorang di dalam syurga. Dalam riwayat lain Nabi kata, qadiyani fil nar wa qadin fil jannah. Dua qadi di dalam neraka, satu qadi di dalam syurga. Pasal Arab ni bila dua dia tambah alif nun, kitab kitaban, qalam qalaman. Dua qadi, qadi qadiyan. Dulu ada orang buat layak buruk, dia kata qadi yang masuk neraka tu qadiyan yang kedah tu, bukan aku ya dah. Dia kata qadiyani fil nar. Dia kata Nabi qadiyani fil nar, dua qadi dalam neraka. Dia kata qadiyan maksudnya qadiyan masuk neraka. Qadi Sungai Tani, qadi apa nama kepala batat, tak kena kata. Buat memang macam tu. Nabi kata qadiyan ataupun isnan fil nar wa wahidun fil jannah. Dua hakim masuk neraka, satu masuk syurga. Yang pertama Nabi kata rajulun arafal haqq faqada bihi fahuwa fil jannah. Lelaki yang mengetahui kebenaran dan dia berhukum berdasarkan kebenaran, dia masuk syurga. Dia masuk syurga. Kemudian Nabi kata wa rajulun arafal haqq fajara fil huk fahuwa fil nar. Dan lelaki yang tahu yang benar tapi dia langgar kebenaran tu, dia tahu hak mana betul, hak mana salah, tapi dia langgar kebenaran tu, dia masuk neraka. Kebenaran ni maksud hakim ni, dia hukum, dia bukan boleh berhukum berdasarkan apa yang dia tahu, dia kena berhukum berdasarkan fakta yang diberi pada dia. Kalau dia tengok muka dua orang, muka ni nampak macam soleh, ha, ni macam teruk. Tapi kawan ni gagal bagi fakta, dia kena hukum dasar fakta. Qadi tidak berhukum dengan pengetahuan dia. Qadi tak boleh main depan. Ha, tak payah cakap. Ha, betul. Ha, salah. Dia tak boleh buat main macam tu. Qadi bukan syekh tarikat, hukmai. Masya Allah, hati hitam. Masya Allah, hati putih. Abang ada hati ni semua hitam. Dia hatta Nabi SAW, dua mari Nabi tak hukum orang macam tu. Okey, tu Nabi kata, innakum takhtasimuna ilai, kamu angkat hukum pada aku. Fala'alla ba'dukum yakunu alhana biqaulin min ba'd. Sebahagian kamu lebih fasih daripada sebahagian yang lain. Aku hukum berdasarkan kepasihannya. Siapa yang tahu, faman qata'tu lahu min haqqi akhihi, innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Siapa yang aku bagi padanya potongan hak saudaranya, sesungguhnya aku bagi padanya potongan daripada api neraka. Sebab tu bahaya orang jadi apa? Orang jadi lawyer. Dia tahu anak guaman dia pergi cerita kat dia, sebenarnya saya salah. Tapi benda ni kalau boleh buat bagi jadi saya betul bagus. Dia pun ki harta pusaka apa pi lawan-lawan, menang belah dia, dia salah. Lawyer tu tahu dia salah. Dan dia pun tahu dia salah. Tapi dia ambil satu lawyer yang pandai, dia menang. Nabi kata, innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Aku sesungguhnya aku potong untuknya potongan daripada api neraka. Hatta kalau Nabi bagi pun, Nabi kata, maka faqata'tu lahu ala nahwi ma asma', aku bagi pada dia berdasarkan apa yang aku dengar. Dia cakap pandai kata Nabi, tapi kalau dia ambil itu bukan hak dia, sesungguhnya dia ambil potongan daripada api neraka. Ambil potongan daripada api neraka. Karena bukan semua orang benar. Kadang-kadang dia benar kerana kuasa dia. Dia ada kuasa. Dia benar. Bukan dia benar. Dia dibenarkan walaupun dia tak benar. Hamka tulis dalam tulisannya. Hamka bila dikritik, orang kritik gerakkan Hamka. Dituduh Hamka ni kaum muda, Wahabi dan seumpamanya di zaman dia. Jadi dia jawab tuduhan Hamka, Profesor Hamka. Dia kata yang dia dituduh sebagai tidak menghormati ulama. Kata Hamka, yang dikatakan ulama itu pun padahal bukanlah ulama. Bukanlah mereka itu Imam Syafi'i atau Maliki atau Malik atau Hambali. Tetapi segadar pegawai-pegawai kerajaan yang berserban dan berjubah. Hanya kerana di tangan mereka itu ada tauliah, mereka merasakan diri mereka ulama. Hamka kata, bukan saya. Baca buku Teguran Suci dan Jujur Terhadap Mufti Johor, tulisan Hamka. Dia hantar surat mengkritik Mufti Johor pada zamannya. Kalau dia ada, kena ban lama dah. Tapi dia tak ada lah, semua orang kata dia tokoh besar. Agung. Nabi kata, yang ketiga Nabi kata, rajulun qada linnas ala jahlin fahuwa finnar. Orang yang menghukum orang lain berdasarkan dengan kejahilan, maka dia masuk neraka. Sekalipun yang dia hukum tu betul. Sekalipun. Dia bagi satu hukuman betul. Tapi bukan kerana dia mau betul tu. Pasal dia pakai rendah. Rendah pula betul. Dia rendah betul ke dia? Dia masuk neraka. Kerana Nabi kata, lelaki yang berhukum di atas kejahilan. Kerana pada prinsipnya, orang jahil, jangan keluarkan hukum. Kalau kita tak tahu, jangan duk main teka-teka. Jangan duk main, tak silap aku Nabi kata. Jangan duk main. Kalau hang silap. Tak silap. Jadi ini perkara yang tak dibenarkan. Nas agama, hendaklah seseorang itu berhukum berdasarkan kepada ilmu. Sebab tu Ali bin Abi Talib sebut benda yang sama. Ali bin Abi Talib kata, qadiyan fi nahr. Dua qadi di al-qudatu salasa, kata Ali. Qadi itu tiga. Dua qadi di dalam neraka. Dan qadin fi jannah, satu qadi dalam syurga. فَأَمَّا اللَّذَانِ فِي النَّارِ فَرَجُلٌ جَارَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ فِي النَّارِ. Yang masuk neraka, yang melampau dengan sengaja, dia masuk neraka. Wa rajulun ijtahada fa akhta'a fa huwa finnar. Dan seorang lelaki yang berijtihad, dia silap, dia masuk neraka. Ali kata. Jadi wa amma fil jannah fa rajulun ijtahada fa asaba al-haq fa huwa fil jannah. Yang kedua ialah yang masuk syurga ialah lelaki yang berijtihad betul, dia masuk syurga. Hadis ni jadi bukan hadis, kata-kata Ali ni jadi keliru. Lalu kata Abu Aliyah tanya Ali, "Wa ma dhanbul hadzal ladzi ijtahada fa akhta?" Apa dosa kawan yang ijtihad dan salah ni yang pergi masuk neraka? Yang Ali pada Ali, Ali kata dhanbuhu alla yakuna qadiyan idza lam ya'lam. Dosa dia kerana dia jangan jadi qadi lah kalau hanya dia tak hati. Maksudnya kalau ijtihad dengan ilmu tak apa. Tapi kalau ijtihad tanpa ilmu berdosa. So orang yang nak ijtihad setelah dia ada ilmu, pengetahuan dia, kaedah-kaedah hukum ada dalam kepala dia, tiba-tiba berlaku kesilapan di dalam analisis dia, maka yang ini dapat satu pahala. Cumanya kalau betul dapat dua pahala. Cumanya kita yang datang kemudian yang tahu dia ijtihad salah, walaupun dia dapat satu pahala, kita tahu dia ijtihad salah, dia dapat satu pahala imam ni, adakah boleh kita pergi ikut ijtihad yang salah? Tak boleh. Kita kata habis dia dapat satu pahala, dia dapat satu pahala kerana dia telah berijtihad dengan ilmu tapi dia silap. Tapi kita yang tak tahu dia silap, kenapa nak ikut? Kita kena ikut yang betul. Kalau kita ikut setelah kita tahu salah, kita berdosa. Dia berdosa tak? Dia tak berdosa kerana dia tak tahu kata salah. Ini kita kena bezakan. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah telah menulis satu buku penting untuk menguraikan masalah ini. Oh, ada orang dengar Ibn Taymiyyah marah pula. Ada orang dia jenis dia penyakit kurang kasih sayang ke apa, saya pun tak tahu. Dia tulis kata Ibn Qayyim sesat. Tapi seluruh Malaysia marah kat dia, saya ingat kan. Tapi sindrom kurang kasih sayang ni yang ingin orang bagi perhatian kepada dia. Jadi dia masya-Allah, dia tak ada kerja. Dia cari Ibn Qayyim, Ibn Qayyim dipuji oleh imam-imam yang besar. Dia pergi carilah kok mana kok kitab Ibn Qayyim tu, tak mana-mana kok boleh dikatakan salah. Kalau nak kira salah, tidak ada imam yang selamat. Kerana mereka bukan Nabi. Dan kemudian sindrom kurang kasih sayang mamat ni, dia ada satu penyakit lain pula. Dia sama ada jahil ataupun jahat. Sebab contoh sahabat, dia tulis dalam buku dia, dia kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani telah menyatakan Ibn Taymiyyah ini seorang yang zindiq, munafik dalam Ad-Durar Al-Kaminah. Tapi kalau kita pergi baca sendiri kitab tu, Ibn Hajar tak kata macam tu. Ibn Hajar cerita wattuhima bizandaqah, lebih kurang betul, wan nifaq. Dia telah dituduh sebagai zindiq dan nifaq. Kemudian Ibn Hajar jawab. Kemudian Ibn Hajar cerita pada hari kematian Ibn Taymiyyah, Allah Ta'ala telah membuktikan bagaimana sehingga patah kayu mengusung jenazahnya kerana manusia mengambil keberkatan daripadanya. Allah membuktikan dia Syekhul Islam. Dia apa? Hak ujung tu dia tak ambil. Yang tu kerja dia. Bangun malam, tidur malam, dia semua orang Wahabi. Kita ajak dia pergi restoran Jepun, dia tak mau, di sana wasabi. Kucing terjun atas bumbung tengah malam, dum, Wahabi terjun. Ada manusia tak ada, setiap yang melintas Wahabi. Kesianlah kat orang yang bernama Abdul Wahab. Tak ada siapa Wahabi, dia sendiri. Kadang-kadang orang ni hantu menuduh orang hantu. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah telah sebut telah tulis satu buku yang menarik, nama dia Raf'ul Malam anil A'immatil A'lam, mengangkat cercaan daripada imam-imam yang besar, imam-imam penting. Ibnu Taimiyah rahimahullah cuba senaraikan berapa banyak keuzuran yang mana kita patut jangan bersangka buruk dengan para imam apabila mereka berijtihad salah ataupun berbeza kerana disebabkan faktor tertentu. Kita disuruh mengikut yang benar, betul, tetapi bagi ijtihad yang salah itu ada sebab-sebab yang munasabah. Ibn Taymiyyah sebut beberapa contoh, saya nak sebut beberapa perkara yang disebut oleh Syekhul Islam. Antara perkara yang menyebabkan seseorang itu kadang-kadang dia punya pandangan silap ataupun kurang tepat kerana tidak sampai kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata dia jenis tak mengaji, tapi dia jenis mengaji. Tapi kerana dia ilmuwan besar, tapi hadis tu tak sampai ke dia. Sagi orang kan kata pula, awak habis ilmuwan besar takkan hadis tak sampai. Bukan semestinya. Kerana ilmu demikian sifatnya. Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyyah sebut beberapa contoh. Sebelum nak sebut contoh kemudian, sebut contoh yang depan dulu. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa dia? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakrin dan Umar. Ni dua orang yang paling dekat, tak ada lah. Kalau tanya Syiah walailah kan. Tu pun satu benin pula. Abu Bakar dan Umar. Sehingga Ali bin Abi Talib bila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar diletakkan disimpan di tempat yang sama jenazah mereka, dia kata aku sentiasa dengar banyak kali Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kata dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Banyak dalam hadis, aku dan Abu Bakar dan Umar masuk, aku, Abu Bakar dan Umar keluar. Rapatnya menunjukkan Abu Bakar dan Umar dengan Nabi. Pun begitu dalam riwayat hadis, banyak tempat menunjukkan ada juga hadis yang terlepas daripada Abu Bakar dan Umar. Padahal ni orang hebat dah ni. Antaranya apabila orang datang tanya Abu Bakar Siddiq tentang miras, tentang harta pusaka, peruntukkan harta pusaka untuk nenek. Perempuan mai tanya. Abu Bakar kata, "Malaki fi kitabillahi syai?" Tak ada, Quran tak sebut apa pun. "Wa ma alimtu laki fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min syai?" Aku tak pernah tahu pun Nabi kata apa pun tentang nenek ni. Tak ada habuan dalam pusaka. Kemudian walakin hatta ash'al an-nas, cuma berkata nanti sat aku nak pergi tanya orang kok dah siapa-siapa pernah dengar. Dan Abu Bakar tanya orang, tanya sahabat-sahabat lain. Maka Mughirah ibn Syu'bah, Mughirah ibn Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah, ni dua sahabat yang bukan besar, depa ni dua-dua bangun bagi tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan untuk nenek sudus 1/6. Dan ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahawasanya Imran bin Husain juga pernah dengar Nabi bagi 1/6. Tiga sahabat ni, Mughirah, Muhammad bin Maslamah, Imran bin Husain, tidak lebih besar daripada Abu Bakar Siddiq. Tentu dah. Pun begitu, mereka telah dengar hadis yang Abu Bakar tak sempat dengar. Ilmu. Sebab tu orang tak boleh hujah, aku jadi tu imam lama dah ni, hang boleh kata semayang aku silap. Dia ingat semayang macam dreba bas. Lama bawa lagi cekap. Tu pun kena silap. Semayang dengan ilmu. Satu orang mai beritahu kita, Tok Imam, Nabi tak buat macam ni. Dia kena terima lah, mungkin dia tersilap. Kan? Dia terlepas pandang ataupun dia tak perasan. Dia sujud-sujud, dia letak sekali dengan siku dia atas apa? Atas lantai. Nabi tak benarkan demikian. Dia suruh angkat. Dia tak boleh hujah dengan umur. Kerana hatta orang yang besar. Hatta Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abu Musa al-Ash'ari. Pergi ke rumah Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak jawab. Assalamualaikum. Tak jawab. Assalamualaikum. Tak jawab. Dia balik. Dia balik sahabat Umar keluar. Panggil dia main. Pasal apa orang tak tunggu? Dia kata, aku bagi salam 3 kali. Nabi kata, idza sta'zana ahadukum salasan fala yu'dhan lakum fala yarja. Bila kamu minta izin 3 kali, tak diizinkan balik. Umar kata, ha, Umar bukti. Bila Nabi kata, takut Abu Musa Asy'ari. Dan rekod Abu Musa Asy'ari, Umar memang pernah kata pula dia. Dengan durak tu. Dia bagi hadiah ke isteri Umar. Umar marah. Bukan hadiah besar. Balik main bagi, bukan bagi beg tangan ke apa. Bagi. Bagi apa kecil. Umar marah bagi. Pasal dia khalifah, dia tak mahu bagi hadiah ke isteri dia. Ketuk pula sekali. Samalah tak boleh ha. Ketuk tu hilang ni. Lah tak bagi. Tak bagi hilang undi ke ketuk hilang undi. Tapi bila Umar minta, dia takut. Dia patah balik, dia pergi ke majlis masa tu orang Ansar. Dia, dalam riwayat Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri riwayatkan hadis. Dia mai, dia kata ni, Umar nak marah aku ni, tak ada bukti kita. Kata Ubay bin Ka'ab, Ubay sahabat Nabi, ahli Quran. Ubay kata, jangan bangun. La yakumu illa asghar al-qawm. Jangan bangun melainkan hak paling kecil sekali. Pihak abang dia hadir ni. Maksudnya, macam mana dia boleh terlepas? Kita ramai tahu. Macam itulah. Kata Abu Sa'id al-Khudri, aku disuruh pi jumpa Umar. Aku pun dengar Nabi kata benda ni. Mata okey, tak apa. Bahkan Umar ada beberapa kes. Antaranya kes Umar, dia tak tahu macam mana nak buat dekat Majusi. Majusi, pasal biasanya pada zaman Nabi banyak berinteraksi dengan sama ada Nasara ataupun Yahudi. Ahlul Kitab, people of the book. Tapi Majusi, Umar tak tahu Majusi ni nak bayar jizyah ke? Nak buat macam mana dengan Majusi ni? Majusi ni tidak ada. Majusi ni semua api. Abdul Rahman bin Auf bagi tahu Umar bin Khattab dalam riwayat Bukhari, Ahmad dan seumpamanya. Begitu. Sunnu lahu, sunnu bihim sunnata ahlul kitab. Nabi kata buat untuk Majusi itu macam dengan ahlul kitab. Sama layan dia macam ahli kitab. Jadi Umar pun ambil jizyah macam mana dia ambil pada Kristian dan Yahudi. Itu menyebabkan khilaf lagi. Sehingga ada mazhab yang menyatakan sembelihan Majusi pun macam sembelihan ahli kitab. Kerana Nabi sebut hadis ni. Lagi khilaf dalam masalah. Jadi Abdul Rahman bin Auf yang beritahu Umar. Umar tak tahu. Sedangkan dia lalu rapat dengan Nabi. Artinya masa Nabi sebut hadis ni, Umar tak ada. Dan kita baca hadis tentang ta'un. Ingat tak ta'un? Bila ta'un berlaku, Umar nak pergi Syam. Betul tak? Akhirnya dia tak jadi pergi. Sebab apa? Abdul Rahman bin Auf baca hadis Nabi. Yang Nabi SAW larang. Wa idha sami'tum bihi bi'ardin fala taqdimu alaihi. Bila kamu dengar ta'un berlaku satu tempat, jangan kamu pergi. Nabi kata. Bukan Umar tahu, Abdul Rahman bin Auf yang tahu hadis ni. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya Umar bin Khattab, kenapa Umar bin Khattab yang paling banyak riwayat dia duk cek? Sebab dia perintah panjang 10 tahun. Oh, Abu Bakar 2 tahunnya, jadi isu tak ada banyak. Zaman Umar 10 tahun, isu banyak. Isu banyak, orang ni wak mari, orang ni wak mari. Jadi sebahagian hadis tu bila Umar nak cek balik, dia terpaksa dia kata tak boleh. Akhirnya sahabat dia kata no, Nabi kata boleh. Antaranya Umar bin Khattab melarang orang yang berihram, orang yang nak berihram, sebelum ihram pakai wangi-wangian. Umar larang. Sedangkan ada hadis Abdullah ibn Umar sendiri, anak dia daripada Aisyah, demikian juga Abdullah bin Umar, daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kata tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihrami qabla an yuhrim. Aku telah wangikan Nabi untuk dia pakai ihram sebelum dia berihram. Ini kalau kita pakai wangi-wangi, ambil minyak wangi, sapu muka, janggut apa semua, buah badan apa semua, lepas tu pakai kain ihram, pi ihram boleh tak? Boleh. Umar masa awal kata tak boleh. Pasal takut wangi lepas pada tu pula. Aisyah kata tak. Aku bagi Nabi wangi sebelum dia pakai ihram. Lepas pakai ihram tu tak boleh wangi lah. Tapi sebelum boleh pakai. Walaupun bau tu mungkin bawa selepas daripada ihram. Umar kata tak. Ini menunjukkan bahawasanya bagaimana hatta orang yang besar di kalangan para sahabat radhiyallahu an, mereka ni kadang-kadang terlepas hadis. Uthman bin Affan umpamanya, bila di mana isteri patut iddah, masa dia dalam iddah, suami dia meninggal, dia patut duduk di mana? Dia kena duduk di rumah suaminya, Baitul Maut, di rumah suami dia mati tu 4 bulan 10 hari. Uthman bin Affan tak tahu benda ni dalam riwayat, sehinggalah seorang sahabiah Furai'ah binti Malik, dia bagi tahu kepada Uthman, Nabi suruh dia menunaikan iddah dia di rumah suami dia yang mati. Itu Uthman. Sedangkan dia adalah orang yang dekat juga dengan Nabi, khalifah yang ketiga. Ali bin Abi Talib dan Ibnu Abbas umpamanya, ini saya sebut tentang masalah apabila perempuan itu ada dua tempoh iddah dia. Contoh, satu orang perempuan suami dia meninggal, berapa lama dia kena tunggu iddah? 4 bulan 10 hari. Jadi itu tempoh iddah dia, dia tak boleh kahwin dengan siapa, dia tak, sehingga habis iddah. Tapi katakanlah dia mengandung 9 bulan dah, masa suami dia meninggal dia mengandung 9 bulan. Lepas seminggu suami dia meninggal, dia lahir anak. Iddah dia tamat yang mana? Yang 4 bulan 10 hari ke? Yang tamat dengan mengandung, dengan melahirkan anak. Ha? Ha, jadi khilaf fuqaha dua sini. Ijtihad. Ibnu Abbas, Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Talib, masa awal dia kata yang paling panjang. Sedangkan ada hadis zaujah Sa'ad bin Khawlah, bahawasanya Nabi SAW, nama dia Subai'ah Al-Aslami, dia telah berlaku benda yang sama. Nabi SAW kata bi'anna iddataha wad'u hamliha, iddah dia itu dengan mana dia melahirkan anak. Tak kira kalau seminggu pun habis. Lepas tu dia boleh menikah lain. Ya, habis. Karena Ali dia hukum berdasarkan kepada ab'adul ajalain, Maksudnya iddah paling panjang. Antara dua pendek panjang, ambil paling panjang. Tapi rupanya hadis kata ambil yang paling pendek.